Banyak bicara, pasti bisa jadi banyak salah. Karena semakin banyak yang kita katakan, semakin banyak kemungkinan untuk kita tergelincir di kesalahan. Tapi tak bicara, tak sama dengan terbuat salah. Tak bicara, tak sama dengan menjadi benar adanya. Hanya saja tak bicara, membuat Anda tak menambah salah. Kalau begitu, bicarakah atau diamkah? Nah, bicara banyak, bicara sedikit, ataupun tak bicara, bukan itu intinya. Bicara banyak, banyak salahnya. Tapi orang bijak banyak bicara, banyak yang ditolongnya. Jadi bijaklah yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Jangan terlalu banyak bicara kalau tak banyak yang kita tahu. Karena itu kita perlu mencintai didikan supaya boleh bicara banyak dan menolong banyak orang. Milikilah bijaksana karena itu perlu supaya kita bisa mengayunkan langkah. Sehingga dengan bijaksana bicara kita menjadi berguna. Tanpa bijaksana, Anda tak berguna. Saya sama saja. Tapi dengan bijaksana bicara kita jadi sangat indah. Karena itu tolong perhatikan. Jangan hanya berbicara sekenanya. Pikirkan sebelum mengucapkan supaya tak menjadi batu sandungan. Anda yang suka terlalu banyak bicara, rasanya perlu untuk menginjak rem, berhenti sejenak merenung. Andai kata Anda bisa bertekad mengurangi perkataan hari ini, mungkin Anda sudah mengubah kehidupan menuju yang lebih baik. Selamat, jangan banyak bicara, tapi juga bukan berarti sedikit bicara. Namun yang benar, bijaksanalah kalau mau berbicara.